السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan zakat yang kita khususkan pada bulan Ramadan ini dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' al-Hijawi, yang merupakan asal kitab dari Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, Syekhul Madhab dalam Madhab Hanbali. Sampai kita pada pembahasan tentang permasalahan haul. Ada beberapa harta yang tidak disyaratkan harus haul dahulu untuk dikeluarkan zakatnya. Di antaranya adalah ihbut tijarah, keuntungan dari perniagaan yang belum 1 tahun. Ya. Sampai di sana akan kita lanjutkan. Fadhil Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, fa inna hawlahuma hawlu aslihima in kana nisaban wa illa fa min kamalih. Maka perhitungan keduanya mengikuti pokoknya apabila perhitungan secara nisab atau sampai sempurna. Sepertinya Faisal belum. Fa inna haulahuma, maka sesungguhnya haul keduanya yaitu nitajus sa'imah adalah hewan yang lahir dari hewan ternak. Yang lahir dia dan dia belum 1 haul. Kita katakan seorang beli kambing 40 ekor. Terus kemudian 40 ekor sampai nisab. Dalam waktu rentang 1 tahun berjumlah dia lebih 121. Berarti dikeluarkan 2 ekor. 2 ekor kambing. Yang 40 udah 1 tahun genap, maksudnya mulai 1 Ramadan 1438. 40 langsung belinya 40. 1 Ramadan 1439, alhamdulillah semua kambingnya berjumlah 130 ekor. Dengan 40 zakatnya harusnya kan 1. Tapi dengan 130 zakat jadi 2. Padahal nitajus sa'imah yang 90 ekor itu belum 1 haul kan? Belum 1 haul. Yang 1 haul baru 40 induknya. Yang 100, yang 90 belum. Ada mungkin yang umurnya mungkin baru 2 minggu, ada mungkin 3 bulan, 5 bulan dan seterusnya. Ya, tapi dia mengikut haul dari asalnya, yaitu induknya yang 40 tadi. Tadi haul induknya adalah 1 Ramadan, beli 1 Ramadan. Walaupun ini belum. Begitu juga dengan kan haulahuma, haul keduanya. Yang kedua adalah ribhut tijarah. Seorang mulai perniagaan. Perniagaannya umumnya dia jual beli buku. Jual beli buku. Ketika dia mulai jual beli buku, modal yang dia sediakan 100 juta umpamanya. 30 juta buat sewa ruko. Tinggal lagi 70. Yang kemudian 20 juta untuk apa? Rak segala, meja segala macam. Yang 50 ini modal yang dibelikan untuk buku. 50 sampai nisab. Sampai dia mulai usaha 1 Muharram 1438. Di 1 Muharram 1439 dari modal keseluruhan 100 tadi kan ya, tapi yang diputar dalam bentuk buku kan cuma 50. Subhanallah, sekarang itu yang bukunya saja ada sekitar 200 juta umpamanya 1 tahun tadi ya. Yang sudah genap 1 haul Ramadan ke Ramadan tadi, Muharram ke Muharram tadi, baru 50 juta. Yang 150 juta tadi mungkin ada keuntungan bulan, satu bulan, baru satu bulan masuk, ada keuntungan bulan kedua, ada keuntungan bulan kelima, dan seterusnya. Ya, karena sudah set, induknya sudah satu nisab, pokoknya mulai tadi, maka yang belum satu nisab, satu haul pun dikeluarkan keseluruhannya, dihitung dari 200 juta rupiah tadi. Wa illa famin kamalihi, dan jika tidak ada haul induknya, maka semenjak sempurna nisabnya. Maksudnya, mulai usaha dalam jual beli buku tadi modal 30 juta. Ada nisab? Sampai nisab? Belum. Nisab 85 gram emas atau senilai 45 juta kita katakan rupiahnya per hari ini. Bulan kedua mulai dia satu Muharram, Muharram Safar. Di bulan Safar alhamdulillah naik dari 30 menjadi 40 juta. Sampai nisab? Belum juga. Di bulan Safar Rabiul Awal, ah, begitu. Di bulan ketiga Rabiul Awal, alhamdulillah, sekarang sampai 45 juta nilai harga buku, harga belinya semuanya. Ah, ini famin kamalihi, genap ini di bulan Rabiul Awal, umumnya tanggalnya adalah tanggal 20 Rabiul Awal, hitung buku per tanggal itu sampai nilainya 45 juta. Pegang. Ini akan menghitung haul. Sudah wajib zakat? Belum. Kan belum satu haul, baru mulai ini ngitung. Ya, Rabiul Awal tahun depan 1439 Hijriah, dihitung lagi buku berapa. Hah? Alhamdulillah sampai umumnya 300 juta. Ya, 300 juta terkena zakat. Hah? Dari 300 juta tadi, walaupun belum sempurna haulnya. Jelasnya sadisan famin kamalihi, ini maksud perkataan al-muallif famin kamalihi. Fadhal syekh. Qala al-muallif rahimahullah, wa man kana lahu daynun aw haqqun min sadaqin, dan barang siapa yang memiliki hutang atau kewajiban yang harus dia tunaikan, min sadaq, dari harta yang diberikan kepada istri, wa ghairihi, atau selainnya, ala mala'in aw ghairihi adda zakatahu idza qabadahu lima madha, maka dia wajib menunaikan zakatnya apabila ala mali'in, apa artinya aw ghairihi ala mali'in, yaitu kepada orang yang mampu adda zakatahu, maka dia menunaikan zakatnya apabila qabadahu lima madha, yaitu dia telah menerima atau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Faham. Yang telah lalu. Faham, nah, menaikkan hutangnya saja. Kewajibannya. Nah, wa man kana lahu daynun, dan seseorang dia lahu dain. Nah, dalam bahasa Arab ada lahu, ada alaihi. Nah, kalau lahu berarti untuk dia, berarti ini piutang. Hmm. Dia, orang berhutang ke dia, itulah hudain. Enam. Kalau alaihi dain, dia yang berhutang ke orang. Kalau bahasa kita mungkin utang piutang kan ya. Enam. Lahudain berarti dia memiliki piutang. Hmm. Kalau alaihi dain, dia berhutang. Baik. Ya. Memang kalau dalam bahasa sama, dain aja dua-duanya, cuman bedanya lahu dan ala. Hmm. Enam. Memang kana lahudain, siapa memiliki piutang? Au haqqin, atau dia memiliki hak, sesuatu yang belum dibayar orang ke dia, hak dia. Min sadaqin, dari mahar. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maharnya 1 kilo emas. Masya Allah. Pada waktu nikah yang dibayarnya baru sekitar 100 gram. Tinggal utangnya berapa? Piutangnya berapa lagi? Piutang untuk perempuan ini 900 gram. Masya Allah. Wa ghairihi, dan lainnya. Selain sodak, selain mahar. Ala mali'in, atas orang yang mampu. Suami ini kenapa dia beri mahar 1 kilo? Karena alhamdulillah dia kaya raya. Dia beri mahar 1 kilo. Tapi kata dia cash waktu nikah 100 gram dulu. Nanti khawatir terjadi sesuatu dan lain-lain, pokoknya dia beri cash 100 gram dulu. Hah? Atau dia memberikan pinjaman kepada seseorang sebanyak umpamanya 100 juta untuk modal dan lain-lain. Ya. Orang itu belum bayar. Hah? Orang yang minjam ini, si suami tadi yang memberi, memiliki kewajiban piutang, yang memiliki kewajiban hutang, menjadi piutang dari istrinya, orang kaya. Dan orang meminjamkan, saudara meminjamkan kepada saudaranya modal usaha 100 juta. Orang yang minjam 100 juta untuk modal usaha, kaya atau miskin? Biasanya kaya kan? Kalau dia miskin itu enggak mau dia memberikan pinjaman. Hah? Adda zakatahu. Maka tetap dia membayarkan zakatnya. Kapan dia bayarkan? Idza qabadahu lima madha. Apabila dibayar, bayar zakat tahun-tahun berlalu uang di tangan orang. Paham saya, San? Saya, San, pusat modal. Nah, carikan investor. Angkatnya kor, pinjaman. Pinjam saya, San, 100 juta. Dia mulai usaha. Akad di awal pinjam cuma 6 bulan. Berlalu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tahun keempat baru beliau bayarkan 100 juta ke investor tadi. Berapa kali investor bayar zakat? Yang menurut muallif dan mazhab Hambali, 5 madha adda zakatahu idza qabadahu 5 madha. Setelah saat insan bayar, bayar 300 juta tadi, bayar zakat 4 tahun dia yang bayar. Dia yang bayar. Paham? Ya, bayar 2,5% dari 300 juta pada tahun pertama. Tahun kedua tentu enggak 300 juta lagi, berkurang kan 2,5%. Tahun ketiga berkurang lagi 2,5%. Tahun keempat juga begitu. Ini mazhab inda al-Hanabilah. Akan tetapi menurut para ulama, perkataan jumhur para ulama tidak demikian. Allah mengatakan in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Sampai dia mampu. Tetapi orang ini bukan mu'sir, dia bukan miskin, dia mampu, tapi sengaja menunda pembayaran. Entar deh. Ya. Maka yang kuat daripada para ulama, kalau orang ini tidak mumatil. Mumatil itu artinya kalau ditagih dia bayar sih. Makanya investor tadi bilang, "Saya ini tolong tagihin dong Ustaz Ihsan." Kalau dia bilang gitu, saya bilang, "Ustaz Ihsan, mana hutang Ustaz?" "Siap Ustaz, besok saya transfer." Dia bayar. Hah? Kalau tipenya orangnya itu demikian, cuman dia enggak nagih, ya. Tetap dia bayarkan 3 tahun. Tapi kalau tipenya orang adalah mumatil, ditagihnya, "Ustaz, tolong dong tagihin." "Ihsan, insyaallah Ustaz, 2 hari lagi cair." "Sudah 2 hari lagi kan?" Tanya lagi, "Gimana, udah masuk belum Ustaz?" "Ihsan, insyaallah Ustaz, besok jam sekian." Belum mundur lagi, mundur lagi. Kalau tipenya seperti ini orangnya, ya, dia tidak mengeluarkan zakatnya. Kecuali setelah diterima, dikeluarkan sekali saja. Ini pendapat yang rajih diantara pendapat ulama dan jumhur ulama yang demikian, karena uang tidak di tangan dia, walaupun hak dia, tapi dia tidak bisa menggunakan selama 4 tahun. Sekarang harus bertakar lagi 4 tahun, ya, akan berkurang banyak uangnya. Wallah ta'ala alam. Walaupun dikembalikannya tahun keempat. Iya, dikembalikan tahun keempat, cukup sekali saja. Ini pendapat yang rajih diantara pendapat para ulama. Cukup saya sampai di sini dulu. Baik, jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Rojah TV, beberapa penjelasan dari perkataan walif terkait dengan pembahasan zakat, dan kita berikan kesempatan untuk sesi berikutnya. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya, silahkan di layan telepon 021-823-6543. Kita terima via telepon terlebih dahulu untuk 30 menit pertama, kemudian pesan singkat. Silahkan. Ya, halo. Silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Abu Raihan Sumenep. Abu Raihan di Sumenep. Ahlan, silakan Abu Raihan. Iya. Tanya ini. Kan dalam penetapan nisab itu ada pakai emas, ada pakai tak itu. Iya. Nah, itu apa pilihan atau apa namanya? Ketentuan misalkan tidak bisa masuk ke nisabnya emas, harus pakai nisabnya perak gitu dalam pembayaran zakat mal ataupun zakat-zakat yang lainnya gitu. Abu Raihan ya. Abu Raihan ya, yang harta Anda yang Anda zakatkan ini bentuknya emas atau perak atau rupiah? Harta dalam mal ya, bukan emas, bukan perak. Rupiah ya, misalkan uang gitu. Iya, rupiah, rujukan rupiah Indonesia itu yang menjadi devisa negara, acuan negara untuk mencetak mata uang rupiah tadi itu emas atau perak. Oh, ini kan di Indonesia, misalkan kita kan di Indonesia gitu. Iya, di Indonesia. Iya. Indonesia mencetak uang, Bank Sentral Indonesia berani cetak uang kalau devisa emasnya nol? Mungkin Abu Raihan belum, nanti saya jelaskan insyaallah Abu Raihan. Belum paham. Iya, enggak apa-apa, nanti saya jelaskan insyaallah. Baik, Abu Raihan, insyaallah akan dijawab oleh Ustaz pertanyaannya. Ya, itu saja. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang yang terkena zakat malnya adalah emas, dia punya emas umpamanya 1 kilo. Nah, yang dikeluarkan emas 1 kilo berarti yang dikeluarkan 2,5% dari 1000 gram 25. Ya kan ya, 25 gram, seperempat on dia keluarkan zakatnya, selesai urusan. Nah, kalau yang dia miliki adalah perak, emang perak dia miliki ya, nisabnya 595 gram, atau kita katakan 6 on kurang 5 gram, ya dia punya 2 kilo perak. Ini yang dia zakatkan adalah 2,5 gram dari sekilo perak tadi, yaitu 25 gram perak. Paham? Kalau yang Anda punya rupiah, dia bukan emas, bukan perak, tapi uang kartal. Rujukannya mana? Apakah rujukannya perak atau rujukannya emas? Ya. Dalam hal ini ada khilaf rawamalama Hambali. Ya, memang ada khilaf dalam hal ini, saya tahu. Tetapi yang diputuskan oleh Oki rujukannya adalah emas, karena nilai emas dari masa ke masa itu relatif stabil, berbeda dengan perak. Satu. Kemudian memang keputusan Oki ini lebih sesuai dengan kenyataan, karena setiap negara yang menjadi acuan, yang menjadi ukuran mereka untuk mencetak jumlah mata uang adalah devisa negara tersebut yang dinilai dengan emas. Dan bahkan perniagaan pada tahun abad ke-18 antar negara itu emas ada. Memang emas yang dipindah-pindahkan. Memang emas. Karena awal sejarah dari uang kartal itu langsung bisa ditukar dengan emas, dengan koin emas dimanapun juga di bank, agar orang percaya. Ya. Kemudian terjadi perjanjian Bretton Woods di mana mereka mencetak uang tidak sesuai lagi dengan devisa emas, tapi tetap sampai sekarang negara yang mencetak uangnya sesuai dengan devisa emas yang mereka miliki di bank sentralnya seperti Inggris, mereka tidak pernah mencetak uang kecuali sesuai dengan emas yang mereka miliki. Karena itu kekuatan nilainya ada, karena ada rujukan emas, devisa emasnya tadi. Maka dengan demikian, wallahu ta'ala alam, apa yang dikatakan oleh Oki tentang hal tersebut ya, yang menjadi rujukan dari menghitung nisab rupiah adalah emas, ini pendapat yang terkuat, wallahu ta'ala alam. Walaupun pendapat yang dikatakan oleh Lajnah Daimah dalam mazhab Hambali, mereka bukan memilih perak, tapi al-ahadzu lil fuqara, mana yang lebih menguntungkan bagi fakir miskin dalam nisab. Kalau Anda memiliki perak dan emas, tadi sudah jelas semua ulama sepakat, tapi Anda memiliki sekarang uang kartal, mana yang dirujukan? Kalau emas nisabnya 45 juta, 85 gram emas. Kalau perak 595 gram ya 6 on. Perak harganya berapa per gram? 10.000. 15. Berarti untuk 15 kali 595 berapa berarti? Sampai 17 juta. Anggap kita katakan 20 juta. Hah? 20 juta kita katakan. 20 juta kita katakan berarti orang yang memiliki tabungan 20 juta kena zakat. Uang yang nisab 20 juta kena zakat. Atau kurang 20 juta, 20 juta kali ya. Memiliki 20 juta kena zakat, dan ini berat. Orang memiliki, kalau orang memiliki uang 45 juta selama setahun tidak terganggu, tetap terus naik atau tidak tersentuh ke bawah itu, itu sampai nisab kaya namanya. Tapi memiliki uang 12 juta ya, sekarang 12 juta setahun ya, itu belum tentu dia makan kaya. 12 juta cuma dapat motor. Baik. Allah barik fiikum. Tapi kalau Anda mau memilih pendapat yang dikuatkan oleh Lajnah Imamah dan Imam Hambali, al-ahadzu lil fuqara, Anda hitung pakai nisab perak untuk diri sendiri, terserah Anda. Paham? Anda baru punya uang sekitar 10 juta. Lalu Anda katakan saya wajib zakat karena saya menghitung nisabnya pakai perak, terserah. Tapi Anda mewajibkan semua orang, tentu pilih pendapat yang rajih yang diambil oleh Oki, itu dengan emas 45 juta baru. Wallahu taala alam. Jazakallahu khair, demikian Abu Raihan, barakallahu fiik. Semoga ini menjadi penjelasan yang bermanfaat buat antum dan kita semua. Kami berikan kesempatan berikutnya yang kedua. Via telepon silakan di 0218236543. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahlan, dengan siapa Pak, di mana? Ya, Abu Dafa di Cikarang, di luar tema boleh Ustaz. Taib, pembahasannya masih muamalat ya Pak, sekitar muamalah. Ya. Taib. Iya. Ustaz, saya punya hutang cicilan rumah di bank Ustaz sekitar 150 juta lagi. Iya. Kemudian saya bermaksud untuk daftar haji saya sama istri, tapi berangkatnya masih 7 sampai 8 tahun lagi kalau di daerah Cikarang Bekasi. Jadi maksud saya yang lebih utama mana, saya selesaikan hutang saya dulu atau saya daftar haji dulu Ustaz? Selesaikan hutang dulu Abu Dafa. Karena para ulama mensyaratkan orang kaum muslimin yang ingin mengangkat haji, dia akan safar dan dia tidak tahu apakah kembali lagi atau tidak. Ya. Bila hutangnya kepada manusia masih ada, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, Jibril bisikkan kepadaku, orang yang syahid saja tidak diampunkan dosa hutangnya, apalagi Anda berangkat cuma pergi haji saja. Ya Ustaz. Allah ibarik fiqh. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abu Dafa di Cikarang, barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Kita akan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Baik, silakan, masih dalam pembahasan zakat. Kita terima kembali via telepon. Halo. Baik, kami sampaikan kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV, sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Kita terima kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Agus di Cimanggis. Silakan Pak Agus. Gini Pak Ustaz, terkait dengan zakat yang tadi, masalah utang piutang Pak Ustaz ya. Saya punya piutang 70 juta awalnya. Begitu ditagih selalu tempo, dan pembayaran itu nyicil Ustaz. Dicicil 10 juta bulan ini, 3 bulan lagi 10 juta. Akhirnya sampai 3 tahun sekarang tinggal 35 juta. Itu gimana untuk pembayaran zakatnya Ustaz? Yang sudah Anda terima, bayarkan zakatnya. Gimana, Ustaz? Yang sudah Anda terima, tentu dia ikut zakat hal induknya kan ya, yang asalnya. Untuk yang saya terima, sudah saya hitung untuk zakat mal saya yang tahunan gitu, Ustaz. Yang belum, tangan dia. Kan belum ya. Yakin lagi Anda akan dibayar dia kan ya? Ya, yang belum masih jangan. 35 juta sekitar itu. Jangan dibayarkan zakatnya dulu sebelum diterima. Ya, itu aja, Ustaz. Ya, terima dulu, baru nanti keluarkan zakatnya sekali saja. Wabillahi taufik. Dihitung dari yang 35 atau yang 70 awalnya, Ustaz? Yang 35 lah, kan nanti yang sisa sudah dibayar dia yang 35-nya. Iya, iya. Syukran, terima kasih, Ustaz. Allahu barik fiik. Jazakallah khair, barakallah fiik, akhi, barakallah fiik. Dan kita terima atau kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallah fiik ya Ustaz, terkait dengan zakat harta yang masih ada di tangan orang lain, akan tapi ada kemungkinan untuk kita dapatkan walaupun tidak secara penuh, yaitu dalam tahap cicilan. Apakah selama masa pencicilan wajib tetap bagi pemilik harta tersebut menunaikan zakatnya? Zakallah khair. Allah barik. Ya, sama seperti yang kita ceritakan Pak Agus tadi. Untuk yang sudah Anda terima, tentu otomatis Anda bayarkan zakatnya mengikut kepada induknya, kepada asalnya yang telah sampai nisab tadi. Ya. Untuk sisa yang belum diterima, ya, kalau tipe orang ini dia memang cicilan, tapi kalau Anda minta seluruhnya dia ngasih. Enak. Ada tipe begini. Bahkan kadang dia enggak, Pak, saya enggak enak punya hutang. Udah saya lunasin bulan ini aja ya seluruhnya, cicilan 3 tahun ke belakang, ke depan saya lunasin sekarang. Ada seperti itu. Kalau orangnya mampu dan bisa mau menagih, Anda tagih umpamanya, ya. Kalau ini terlalu tidak Anda tagih. Dengan alasan umpamanya, ya kalau saya tagih ntar keburu habis. Biarlah di tangan dia cicilnya sesuai dengan kebutuhan saya juga umpamanya kan ya. Kalau dengan demikian tetap Anda keluarkan zakatnya, karena orangnya adalah badirin mali, maliin, orangnya siap memberikan dan orangnya pun mampu. Tetap dia Anda bayarkan zakat, keluarkan zakatnya walaupun di tangan dia. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya via pesan singkat terkait dengan zakat binatang ternak, Ustaz. Apakah dapat digantikan dengan nilai nominal seharga binatang tersebut saat yang wajib dizakatkan? Binatangnya apa? Kambing disebutkan. Apakah binatang zakat kambing bisa dinilai dengan harga untuk zakatnya? Allah yang barik fiik. Sebaiknya dikeluarkan dari harta zakat itu hartanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Fi kulli arba'ina syatin syat, wa fi kulli arba'ina syatan syatun." Setiap 40 ekor kambing dikeluarkan satu ekor kambing, ya. Kecuali dia tidak mendapatkannya. Nah, tidak punya dia. Qadar Allah, kemudian kambingnya dijualnya semuanya. Ini ya dikeluarkannya ketika jatuh tempo tadi adalah rupiah. Tapi kalau kambing, kambing lebih baik. Harta yang Anda kena zakat itu lebih baik, karena kambing di tangan fakir miskin akan berkembang biak. Pun kalau dia lapar tinggal disembelihnya. Jangan khawatir, itu bisa dia hidup 1 bulan 2 bulan dengan satu ekor kambing tadi bagi fakir miskin dengan anak yang sedikit. Allahu barakallahu. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, emas perhiasan yang tidak pernah digunakan atau dipakai, apakah harus dihitung zakatnya? Jazakallahu khair. Iya, Allah barakfi. Kalau tidak dipakai, berarti dia sama dengan uang sebagai penyimpan nilai kekayaan. Fungsi uang diantaranya adalah penyimpan nilai kekayaan. Berarti adalah uang statusnya bukan perhiasan. Dengan demikian, dia terkena zakat. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Dan kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak terkait dengan masalah zakat fitrah. Kita akan ke zakatul fitrah. Fadhlan. Yang pertama terkait dengan takaran dari makanan pokok atau beras yang kita zakatkan dalam bentuk kilo dan dikonversikan ke liter, berapa persis tepatnya, Ustaz? Jazakumullah khair. Allah barik. Nabi Rasulullah SAW tidak kenal kilo. Juga beliau tidak kenal liter. beliau kenal adalah ukuran volume yang dinamakan adalah sok mud. Mud, nah. Sok adalah ukuran sama dengan 4 mud. Satu mud adalah genggaman tangan dua orang dewasa rata-rata. Ini adalah ukurannya. 4 kali mud sama dengan 1 sok. Rasulullah SAW mengatakan dalam zakatul fitr tersebut, al-qamhi, qamah, bur, sya'ir, kemudian tamar, sampai akid, sa'an. Rasulullah SAW sa'an min tamrin. Rasulullah mewajibkan 1 sok yang dikeluarkan dari jenis korma, kemudian gandum dengan 2 jenisnya, kemudian sampai pun akid susu kering, ya, ada makanan itu makanan pokok orang Badu, susu onta mereka jemur kering keras, ketika mereka lapar itu mereka rebus mereka minum. Rasulullah SAW menyatakan semuanya 1 sok. Sok bukan ukuran berat, ukuran volume. Maka ketika dikonversi kepada berat pasti akan ada bias, ada angka yang hilang. Maka tepatnya dalam zakatul fitr tadi adalah dengan ukuran volume. Ya. Sekarang ukuran volumenya berapa? Karena kalau berbeda volume, berbeda umpamanya, kalau Anda konversi dengan berat, korma dengan beras, korma pun berbeda jenis. Ada yang basah, ada yang kering banget, ada yang ringan banget, ada yang berat. Mencedol mau yang gede? Hah? Subhanallah. Antu ambil sama-sama 1 sok. Mencedol umpamanya dengan beras. Ya. Sama-sama 1 sok. Apakah angkanya, angka beratnya sama-sama 3 kilo atau 2 kilo setengah? Apalagi kalau rutub umpamanya yang kadar airnya tinggi. Ya. Pasti kan berbeda. Ya. Oleh karena itu, ya, yang Rasulullah SAW wajibkan ada 1 sok. Bukan dengan kilogram. 1 sok tadi 4 mud, 1, 2, 3, 4. Selesai. Dapat 1 sok. Ternyata 2 kilo, ternyata 3 kilo, ternyata 1 kilo, enggak ada masalah. Kewajibannya selesai sudah. Kalau Anda keluarkan dengan berat, khawatirnya tidak sampai 1 sok. Karena dia adalah konversi dari ukuran berat. Sebuah kesalahan, ketentuan takaran dibuat Rasulullah SAW jelas, Anda rubah. Allah Ibn Fikr. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan masih muncul pertanyaan kembali di sini, apakah melebihkan dari batasan yang sudah ditetapkan ini diperbolehkan untuk menjaga kekurangan, Ustaz? Seperti penetapan 3,5 liter kemudian kami genapkan menjadi 4 liter. Jazakallahu khair. 3,5 liter sama dengan 1 sok, Allah Ta'ala alam. Kalau 1 sok tadi 4 mud. Empat mud berapa? Coba konversikan ke liter. Buat 4 mud, masukkan ke liter, penuhkan, dapat berapa? Itu yang lebih tepat, ya, Ustaz. Nah, itu yang betul, bukan lebih tepat. Tepat berarti ya, sahih. Tepat juga, teman, lebih indah. Ini yang betul, yang lain salah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Aufar. Di mana Abu Aufar? Di Cirebon. Silakan. Mau tanya ini, Pak. Fadil Abu Aufar. Saya ini di tahun 2014 beli tanah. Kemudian saya niat dijual untuk dibangun rumah dan barulah. Sebentar. Ada dijual. 2014. Enggak, beli tanah di tahun 2014. Dijualnya kapan? Kemudian dibangun, sebelum dijual dibangun dulu rumah. Terus baru laku di bulan April 2014. Antum jualnya kapan? masa iklannya itu kapan? Oh, ininya tak, maksudnya selesai bangun rumahnya, Ustaz. Enggak, antum masang iklan untuk dijualkan itu kapan? Kan diiklankan atau langsung? Langsung ini apa di bulan Mei 2015 baru diiklankan, Ustaz. Diiklankan Mei 2015. Iya. Terjualnya kapan? Terjualnya bulan April 2017. 3 tahun. Iya. Bayar zakatnya 3 tahun. 3 tahun berarti, Ustaz. Iya. Karena semenjak dijual, kemudian maaf, ini rumah dijual tujuannya untuk investasi atau mengganti rumah baru atau apa maksudnya ini? Investasi. Ya, kalau investasi iya, berarti adalah perniagaan dia. Besarannya berapa, Ustaz? Pada waktu Mei 2015, kemudian Mei 2016, setahun kan ya? Iya. Lebih, enggak setahun lebih, setahun lebih 11 hari. Antum mundurkan 11 hari. Mei, Anda iklankan tadi Mei tanggal berapa Mei-nya? Mei-nya lupa tuh. Coba lihat. Dilihat lagi. Lihat. Anda umpamanya tanggal 20 Mei. Hah? Iya. Mundurkan di 2015. 2016 mundurkan 11 hari, berarti tanggal 9 Mei 2016 pada waktu itu jatuh tempo zakat. Paham? Paham. Pada tanggal 9 Mei 2016 tadi, nilai harga mendapatkan tanah dan rumah ini, bukan harga jual, tapi harga harga untuk mendapatkannya. Kalau Anda beli berapa kira-kira? Iya. Paham? Iya, modalnya berarti tadi. Iya, modal. Anggap umpamanya perkiraan berapa? Beli tanahnya di sekitar 170, Ustaz. Dengan bangunan? Bangunan. Modal bangunan berapa 200, semuanya? 200. Berarti 370. Iya. Itu kan Mei 2015. Iya. Di Mei 2011, Mei 9 Mei 2016 naik atau turun harganya? Yang jelas sih kalau tanah sih naik ya, Ustaz. Anda nggak tahu, tanya persial di situ. Iya. Bisa jadi aja turun karena umpamanya rencana tol nggak jadi atau jadi daerah banjir. Hah? Tapi alhamdulillah daerah itu bagus. Iya bagus. Bagus. Anggap kita katakan dinilai umpamanya bisa harganya dari 370 menjadi 450. Paham? Paham, paham. Maka 2016 tadi antum 2,5% dari 450 bukan dari 370. Oh. Jelas? Jelas. Di 2017 Mei yang lalu, sekarang Mei ini udah berlalu kan ya? Ya, April. Mundur 11 hari lagi dari tanggal 9, berarti tanggal bulan April ya? Iya. Bulan April tanggal 28 begitu umpamanya. Hah? Iya. Tanggal 28 April tahun 2017 nilai berapa harganya? Naik umpamanya menjadi 5, jadi berapa? 500 umpamanya? Iya. Nah, sekarang dari tahun kedua tadi zakat keduanya 2,5% dari 500, zakat pertama 450, 2,5% dari 450. Ah, gitu ya. Sekarang laku pada 2017. Iya. Hah? Iya. Pada bulan apa lakunya? Bulan April, Ustaz. April lakunya. Oh, berarti yang Mei kemarin zakatnya tanggal 8 April. April yang zakatnya tadi pas kali ya? Iya. Ya, pada waktu itu langsung laku berapa? Maaf. Lakunya 520. Iya, dari 520 itu keluarkan. Ada keluarkan. Ah, paham itu? Karena sekarang udah berbentuk uang dia, bentuk bukan bentuk barang lagi, iya. Sehingga tidak perlu dinilai. Yang dinilai ditaksir yang tadi 2015 dengan 2016. Okay. 2015 sama 2016. Ah, jelas? Jelas. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bafar, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Repot juga ngitung zakat. Baik. Jadi harus teliti juga saja terkait dengan tanggal dan ya, iya iya, ya. Kalau enggak yang gampang tunggu aja di akhirat malaikat yang ngitungin. Bukan masyaallah, semoga Allah ampuni kita dosa kita. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kembali kesempatan via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ustaz, mengenai zakat ini. Di mana, Pak? Mohon maaf. Dengan siapa di mana? Saya di Pak Asmar dari Bekasi. Pak Asmar dari Bekasi. Silakan. Ya, menanyakan ini, kami sudah mau bayar zakat, tapi dalam perjalanan ada lagi uang masuk. Boleh nggak disatukan itu untuk zakatnya? Pak Asmar sudah bayar atau belum bayar? Belum. Kenapa belum bayar? Belum jatuh tempo haulnya? Ya, biasanya bulan-bulan puasa ini ya. Bulan puasa biasanya jatuh tempo haulnya? Ya. Ya. Kemudian di bulan Syaban terima uang 500 juta. Tambahan uang lagi. Ada tambahan. Iya, terima uang 200 juta umpamanya. Ya, yang sebelumnya cuma 40 juta. Apakah zakat dari 40 juta atau dari 240? Begitu kan ya? Bukan, yang pertama itu 1,5. Oh ya, alhamdulillah 1,5. Ya, ini yang pertama 1,5. Terus ya, berapa bulan sebelum jatuh tempo tambahan uangnya berapa? Tambah lagi sekitar 70 juta. 70. Dari 1,5 kah atau dari 1,57? Gitu kan ya? Iya, betul. Ya, jawabannya adalah dari 1,57. Itu yang kita bahas tadi di Pak Asmar, bahwasanya ya, dia mengikut uang ribh tijarah, amwal mustafada wal mustaghalla, uang yang dapat yang belum satu haul tadi mengikut haul induknya yang bulan Ramadan tadi. Kalau tidak, kita akan lelah menghitung zakat terus. Oh. Yang ini haulnya Ramadan, yang ini terima Syaban, berarti Syaban tahun depan. Yang ini terimanya Rabiul Awal, berarti Rabiul Awal tahun depan. Setiap hari bangun pagi hitung dulu nih, hari ini jatuh sebuah zakat yang apa, yang mana, yang uang yang berapa. Tapi kalau pas ikut ke haul induknya, haul yang asalnya, selesai sudah semuanya. Walaupun yang ini belum satu tahun. Wallahu ta'ala alam. Jadi halo Ustaz. Iya, Pak Asmar. Digabung enggak? Digabungkan. Iya, digabung semuanya, Pak Asmar. Bisa ya? Iya. Bisa digabung, ya, lalu dikasih 2,5%. Dikali 2,5%. Dia jual, dikasih ke... kepada mustahiknya. Iya. Demikian, Pak. Baiklah. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Pak Asmar, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Di belakang Pak Asmar, kami terima kesempatan kepada pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Baik, silakan, Anda bisa menyimak secara langsung. Iya, sudah masuk, Bapak atau Ibu, ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bu? Saya Ibu Lisna. Di mana, Ibu Lisna? Di GPA, mohon kalau itu disampaikan ya, mau nanya ya, Ustaz. Silakan langsung, Bu, silakan. Iya. Umpamanya begini, Ustaz, menerima uang. Terus pas menerima uang saya keluarkan zakatnya, berarti belum haul kan? Nah, setelah nanti di bulan Ramadan sekarang, apakah saya harus mengeluarkan lagi? Ibu, haulnya dua Ramadan. Sebentar saya tanyakan cara menghitung ibu. Ibu punya masukan dari nafkah suami atau dari gaji atau dari apa yang rutin? Bukan rutin. Jadi ada masukan aja gitu. Pemberian, Bu. Iya. Iya, Ibu terima uang gitu ya, Taib. Iya. Sekali Ibu terima berapa angkanya? Ya. Berapa rupiah nominalnya? Ya. Ibu terima uang nominalnya berapa rupiah? Sampai nyusup atau tidak? Maksud saya begitu. Tidak langsung, Ustaz. Jadi bertahap. Umpamanya 50 juta, terus sekian juta. Sebentar. Terima 50 juta itu sampai nisab sudah? Udah kan, udah nyampe nisab. Ya, kalau ibu keluarkan sekarang terserah ibu, tapi belum wajib. Iya. Berarti dia mendahulukan itu zakat sebelum tempo wajibnya. Ini boleh berbeda dengan sholat. Ya, karena sudah sampai nisab. Tapi kalau diterima dia kurang dari nisab, terima cuma 20 juta atau gaji umpamanya 7 juta, 10 juta, terima 10 juta belum sampai nisab, belum sampai haul dikeluarkan zakat, tidak dianggap zakat. Halo, Assalamualaikum. Tapi kalau diterima umpamanya 50 juta sampai nisab tapi belum haul karena belum terima, dikeluarkannya dan diniatkannya zakat, bisa dihitung zakat, tapi nanti belakang dihitung kembali setelah haul sampai dilihat apakah jangan-jangan dia berlebih memberikan. Kalau berlebih enggak bisa lagi ditarik dari fakir miskin. Kalau berkurang dia harus tombokin, tutup kekurangannya. Nah, demikian Ibu, mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi pertanyaan Ibu. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, kembali di 0218236543 sebelum kami angkat dari pesan singkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Sofyan. Saya Pak Sofyan, mohon maaf sebelumnya, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon saja Pak, ada feedback? Iya. Baik, silakan pertanyaan Pak Sofyan. Saya ingin menanyakan kalau di dalam bisnis properti banyak sekali utang masih belum terbayar, tapi pemasukannya, pendapatan itu sudah melebihi nisab sudah. Pertanyaannya apa, Pak? Ya, lalu bagaimana zakatnya? Cara menghitung zakatnya bagaimana? Iya. Iya, karena sebentar dengan Pak siapa? Masih banyak utangnya, multi years gitu, Pak. Enggak ada masalah, kan? Pak Sofyan. Coba sekarang saya data harta Bapak. Iya. Saya data dulu. Sebentar. Bapak properti, bergerak dalam properti, developer gitu, membuat rumah atau hanya jual beli saja? Jual beli rumah, ya. Jual beli rumah. Menjual, ya. Tidak membuat, kan, ya? Membangun dan menjual. Ah, berarti membangun jatuh temponya, umpamanya, ketika Bapak mulai usaha ini, ya, modal yang Bapak keluarkan sampai senisop atau tidak untuk rumah, bangunan dan materialnya, sampai 45 juta atau tidak? Bagaimana, Cak? Awal mulai usaha ini, kapan Bapak mulai usaha, Pak Sofyan? Iya. Kapan mulai usaha? Mulai usaha ya sudah beberapa tahun, kira-kira 4 tahun. 4 tahun yang lalu, itu modal yang Bapak keluarkan untuk membeli rumah dan tanah, ya, itu berapa nominalnya? Sampai nisab atau tidak? 2 miliar kira-kira. 2 miliar pasti lebih nisab. Ya. Maka per hari ini ada yang masih berbentuk tanah belum dibangun, ya kan, ya? Banyak ya. Ada juga yang rumah sudah jadi belum laku. Ya betul. Ada yang rumah sudah terjual berarti berbentuk uang, tinggal lagi umpamanya pembayaran piutang. Ya. Ya. Ada lagi rumah setengah jadi. Ya betul. Ada juga material-material yang belum dipasangkan. Ya. Betul. Ya. Sekarang jatuh tempo haulnya kapan? Dulu ketika mulai usaha ini, ingat tanggalnya Pak Sofyan? Ya. Tanggal keberapa? Bulan apa? Tahun berapa? Bulan November. November. Coba cari kalau bisa penanggalan yang hijriah. Oh iya. Karena kewajiban seluruh ibadah kita dengan hijriah. Cari tanggal hijriahnya, itu hitung mundur 4 tahun yang lalu, itu hijriahnya kapan, sampai hijriahnya, anggap umumnya November itu adalah hijriahnya, kita katakan bulan umpamanya apa. Tapi gini, mohon maaf Ustaz, ya. Utang itu masih lebih besar, kan? Saya jelaskan nanti, tanggalnya dulu, hitung dulu semua data bahasanya. Iya. Sekarang anggap umpamanya satu Ramadan, anggaplah biar gampang, satu Ramadan. Iya. Satu Ramadan sekarang ini di data harta Bapak tadi semuanya. Paham? Iya. Yang sudah terjual berarti berbentuk uang, kan, ya? Iya. Ada sudah diputarkan, yang sudah diputarkan habis. Enggak perlu dihitung lagi itu. Tidak terkena zakat dia. Paham Pak Sofyan? Iya. Uang tunai alhamdulillah mungkin ada, tapi jangan sebutkan angkanya. Ada uang tunai satu, ini dihitung. Kemudian ada yang rumah yang sudah jadi belum laku, ya kan? Iya. Ini dengan nilai nilai tanah dan nilai bangunan untuk biaya mendapatkannya, apa namanya, biaya produksi namanya ini. Iya. Iya. Berapa nilai satu rumah? Berapa rumah yang belum laku tadi dinilai? Karena kan belum bentuk uang, ditambahkan kepada uang ini. Iya. Ada yang rumah setengah jadi atas tanah yang sudah ada tadi. Yang setengah jadi berapa nilainya, biaya produksinya? Ada yang berbentuk tanah, kalau berbentuk tanah gampang, tanah berapa harga untuk mendapatkan, bukan harga jual. Ini semuanya bukan harga jual, harga untuk mendapatkan. Jelas? Harga tanah. Kemudian ada material yang belum dipasangkan, sudah dibeli tapi ini juga dihitung harga untuk mendapatkannya tadi. Dihitung ke semuanya berapa rupiah angka semuanya. Andai muncul umpama angka sekitar 10 miliar. Pak Sofiana? Halo? Iya, ya. Andai angka muncul 10 miliar. Ada hutang yang jatuh tempo umpamanya 20 miliar. Ya. 20 miliar satu tempo itu harus dibayar. Berarti sekarang 10 miliar dikurang 20 miliar minus 10 miliar. Ya. Tidak ada zakatnya. Bayarkan hutang semuanya. Jelas Pak Sofian? Iya, iya, betul, betul. Tapi kalau hutang ini belum jatuh tempo, hutang jangka panjang untuk pembelian tanah umpamanya pembayaran 10 tahun baru berjalan 1 tahun. Yang dihitung hanya tahun yang berjalan setahun ini aja. Paham Pak Sofian? Iya, iya. Jangan hitung hutang kalau hutang jatuh hutang jangka panjang umpamanya 30 tahun pembayaran untuk material atau segala tanah segala macam, ya. Yang dihitung adalah yang sudah jatuh tempo dan tahun ke depan. Satu tahun ke depan itu dihitung juga. Iya. Itu yang harus dibayarkan sekarang. Yang sisanya jangan dimasukin. Kalau itu tidak ada orang bakal bayar zakat. Mau beli rumah dengan tidak tunai, beli kendaraan dengan tidak tunai. Padahal dia kaya raya. Rumah yang dibelinya pun harganya pokoknya 3 miliar, 5 miliar begitu. Utangnya 5 miliar, pendapatannya uang ditabungnya cuma sekitar 500 juta. Ini enggak ada zakat. Dengan syarat kalau dibayarkannya hutangnya seluruhnya. Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempo cicilan, cicilan umpamanya baru sekitar 10 juta per 50 juta per bulan, masih ada sisa 450 juta. 450 juta ini terkena zakat. Paham cara menghitungnya Pak Sofian? Baik, oke. Allah ya. Barik fiik. Baik, alhamdulillah barik kok. Afwan Pak Sofian, masyaallah. Jazakallah khair, barakallah fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Pak Sofian untuk pertanyaan berikutnya di 0218236543. Masih terkait dengan perhitungan zakat. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Fasa di jalanan Ustaz. Abu? Abu Fasa. Silakan Abu Fasa. Abu Fasa. Ini Ustaz. Masalah zakat mal Ustaz. Kan kami sudah punya nisabnya sudah nyampai ada uang 50 juta. Masya Allah. Tahun yang lalu Ustaz, di Ramadan tahun lalu. Cuman uang itu kan Kak, tadinya saya tabungkan di tabungan Ustaz. Iya. Cuman saya ambil, saya tabungkan di bentuk tunai aja. Dengan rencana masih ada utang KPR yang riba Ustaz. Itu sisa utang itu tinggal 80 juta Ustaz. Nah duit itu kita kumpulin, cuman karena belum cukup-cukup cicilan terus berjalan Ustaz. Nah uang itu kan sudah nyampai haulnya Ustaz. Itu tetap dikenakan Ustaz ya. Kalau antum bayarkan sekarang tidak ada zakat. Tidak ada zakat ya. Kalau dibayar sekarang. Tapi kalau masih ada di rekening Anda ataupun ada uang cashnya di rumah di sama Anda di tangan Anda, ya itu terkena zakat karena tidak Anda bayar-bayarkan. Soalnya memang belum cukup untuk dibayarkan Ustaz. Enggak, bayarkan dulu aja sekian, potong berarti sekian bulan, mungkin mempercepatkan ya. Ya itu masalahnya perjanjian di bank itu yang saya kena Ustaz, katanya harus bayar lunas, kalau enggak bisa. Kalau enggak bisa apa boleh buat, tetap terkena zakat. Ya 50 tadi kali 2,5%. Dan jangan khawatir, insya Allah zakat dari namanya kata Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan dan menambah harta kita, insya Allah Taala. Amin ya Allah. Allah barik fiik. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Fasa, dan kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah membayarkan zakat untuk harta anak? Anak memiliki harta yang sudah mencapai nisab, bolehkah seorang ibu mengeluarkan uang dengan niat membayarkan zakat atas harta anak tersebut? Boleh, tapi dengan syarat si ibu menyampaikan kepada anaknya sehingga anaknya berniat. Karena syarat rukun ketika mengeluarkan zakat adalah berniat. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, semuanya setiap amal tersebut dengan niat. Bila yang berkewajiban yaitu anak tidak berniat, maka statusnya bukan zakat. Sampaikan ke anak tadi, nak, ini ibu sudah hitung zakat kamu, tolong kamu berniat, ibu akan serahkan uangnya kepada yang mustahiknya. Boleh. Taib, jazakumullah khair, barakallahu fik. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mendapatkan uang 2 bulan yang lalu sebesar 1 miliar. Berapakah kewajiban zakat yang harus saya keluarkan sekarang? 1 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Kewajiban zakat per hari ini 0. Tapi kalau Anda ingin keluarkan silakan, dikali 2,5% berarti 25 juta. Tapi nanti ketika dia mencapai satu haul setahun depan, 10 bulan lagi, pada waktu itu umpamanya andai habis 11 bulan sebelum berlalu 11 bulan habis itu kebutuhan beli rumah segala macam dan makan masih kurang umpamanya, ya, yang sudah Anda keluarkan per hari ini jangan minta lagi kepada fakir miskin, ditarik kembali, jangan ditarik kembali lagi, sudah serahkan ke fakir miskinnya. Tapi ada kewajiban zakat? Tidak ada. Tidak ada. Tapi andai pada bulan ke 11 sampai bulan ke 12 nya 1 miliarnya masih ada, atau baru kepakai dan masih nyampe nisab sisa umumnya 900 juta, ya, zakatkan dari 900 juta bukan dari 1 miliar. Berarti berlebih. Waalaikumsalam. Demikian Bapak, jazakallah khair. Atau kalau dia bertambah 1 miliar kemudian Anda putar, alhamdulillah nambah jadi 1,5. Zakatkan dari 1,5 bukan dari 1 miliar. Karena ribhut tijarah yang kita bahas itu, keuntungan dari perniagaan yang belum 1 tahun diikutkan kepada induknya atau asalnya. Baik. Dan ketika dia bayar 25 juta berarti masih ada kekurangan. Kurang. Iya, kalau umpamanya dibayarnya per hari, dia terima 1 miliar hari ini, umpamanya baru 2 bulan dikeluarkan 25 juta. Pada waktu itu alhamdulillah dia diputar dia terus, terus hal yang halal nambah jadi 1,5. Hitung lagi zakat dari 1,5 berarti ada kekurangan sekitar 12,5 juta. Terus 1,5 bayarkan zakatnya lagi. Mana tapi kekurangannya? Baik. Masyaallah. Demikian Pak, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami dari panitia zakat menyiapkan beras untuk pembayaran zakat fitrah bagi kaum muslimin yang ditempatkan di bagian masjid. Ketika pembayar zakat dengan nilai uang kemudian diganti dengan beras, apakah ini diperbolehkan transaksi di dalam masjid? Dalam jual beli kan namanya. Wujudnya masjid wakaf atau bukan? Dia disebutkan. Kalau masjidnya masjid wakaf dan ini persyaratan sebuah masjid, ijma' para ulama yang dinukil oleh banyak para mu'alif, para penulis dalam tentang buku Ahkamul Masajid, dan terhadap Dr. Al-Askari dalam buku Ahkamul Masajid, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masjid adalah al-mabna al-musabbal li'iqamati salawatil khams, gedung dan tanah yang diwakafkan untuk mendirikan sholat 5 waktu. Bila gedung dan tanah yang tidak diwakafkan milik fasos, milik fasu, milik pemda, atau milik pengembang, milik developer, milik segala macam, ya, atau milik perorangan, tidak diwakafkan, maka tidak terpenuhi rukun syarat masjid. Namanya bukan masjid. Hukumnya tidak ada hukum masjid di situ. Ya, tidak ada syaratul masjid. Kalau pun berjemaah, hukum jemaahnya jemaah di tempat sama dengan berjemaah di rumah. Ijma' para ulama dalam hal ini. Tapi dengan demikian, kalau masjidnya bukan masjid wakaf, boleh jualan beras di terasnya. Jualan beras di terasnya tidak ada masalah. Tapi kalau masjidnya masjid wakaf dan yang tetap ada ini, sah tidaknya itikaf? Allah mengatakan wa antum aakifuna fil masajid. Kata Allah, kalian beritikaf di dalam masjid. Kata Allah lagi dalam surah Al-Qur'an, dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillah. Masjid milik Allah. Berarti yang boleh itikaf hanya di masjid yang milik Allah, yang wakaf. Kalau masjidnya bukan wakaf, milik gedung, milik pemda, milik fasum, milik fasas, itu bukan milik Allah. Milik kelompok atau milik perorangan. Dengan demikian tidak sah itikaf di sana. Pahala itikafnya tidak ada, tapi pahala baca Quran dan nginep. Nginep mungkin enggak ada pahala nginep di tempat. Tapi pahala baca Quran dan duduk mungkin ada taklim segala macam, dapat pahalanya. Tapi pahala masjid itikaf tidak ada. Dan lebih ekstrim lagi pendapat sebagian para ulama bahwa itikaf itu ada tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Tapi jumhur ulama membolehkan di seluruh masjid karena Allah mengatakan wa antum aakifuna fil masajid. Kalian mengiktikaf di masjid. Akan tetapi perlu diingat apa yang dimaksud dengan masjid tersebut. Al-mabna al-musabbal liqamati salawatil khams. Gedung yang diwakafkan untuk mendirikan salat. Bila statusnya belum wakaf, maka sebuah kesia-siaan DKM masjid tersebut mengumpulkan masyarakat, mari itikaf, mengumpulkan dana masyarakat untuk itikaf, ada orang tidak itikaf. Tanggung jawab mereka dunia akhirat tentang penyalahgunaan atau kesalahpahaman dalam hal ini. Ya, dan otomatis dengan demikian tanyakan kepada yang bertanya tadi, kalau masjidnya bukan masjid wakaf, bukan masjid musabbal, boleh jual beli beras di terasnya sebagai pengganti uang zakat. Iya. Akan tapi kalau masjid musabbal, masjidnya wakaf, tanahnya wakaf, ya, maka di sini tidak boleh jualan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la arbahallahu tijaratak. Kepada orang yang berjualan di masjid beliau, beliau mengatakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini merupakan sunnah kita ucapkan kepada orang yang jualan di masjid wakaf. Kita ucapkan semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Tapi kalau tanahnya bukan tanah wakaf, enggak perlu kita doakan dia. Memang boleh dia jualan di situ. Terkait dengan masalah wakaf, kalau diniatkan dulu saat walaupun masih dalam proses, apakah tetap hukumnya bukan tanah? Salah sah wakaf memang niat, niat dan lafaznya bahwa tanah ini adalah diwakafkan, walaupun proses surat wakafnya dari BWI, dari Badan Wakaf Indonesia, terlambat atau sedang diurus atau segala macam. Yang penting dia mengatakan, bahkan dalam sebagian akwal pendapat para fuqaha, seseorang yang menyediakan sisi dari tanahnya, umpamanya dia punya tanah di pinggir jalan besar, dibangunnya tempat wudu sama tempat sholat, ini sebisa dikatakan wakaf. Dan dengan niatnya memisahkan di pagar dari pisah dengan tanahnya yang lain, tanah miliknya, ya. Ya. Tetapi kalau dia mengatakan ini kata dia, kalau dia umpamanya mengatakan ini saya tidak wakaf, hanya sekedar membantu orang untuk bisa sholat lima waktu saja. Suatu saat mungkin saya bikin jadi rumah saya, bukan wakaf namanya. Dia hanya memberikan fasilitas sholat aja. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bisa juga dianggap wakaf. Tapi kalau dia terus terang bukan wakaf, karena dia butuh, kan masalah pinggir jalan, harga pasti mahal. Ketika dia butuh bikin ruko segala macam, punya dana dan butuh, hak dia untuk membangun. Tapi kalau dia sudah mengatakan, mengucapkan saya wakafkan, ketika ditanya orang, Pak ini sudah wakaf belum, boleh gak kami nyumbang untuk kami bangun lebih bagus tempat wudunya sehingga ada MCK segala macam yang tempat toiletnya sehingga lebih nyaman orang wudu di sini, boleh gak saya bangun, saya ikut menyumbang juga wakaf. Dia bilang ya udah saya wakafkan. Ketika dia mengwakafkan, walaupun diurus BWI, ini statusnya sudah masjid. Yang musabbal, yang di sana boleh itikaf. Tetapi kalau dia mengatakan enggak, kata dia, saya bukan wakaf, saya hanya menjadi fasilitas, suatu saat saya punya dana, saya akan bangun ruko di sini. Gimana? Bagaimana mungkin kita akan bisa mengatakan wakaf? Walhasil, lafaz dalam akad, khilaf para ulama Syafi'iyah mengatakan tidak disyaratkan sah dalam mu'atah, ya. Berarti dengan perbuatan pun sah, namanya mu'atah. Tapi dengan syarat tidak ada lafaz yang keluar dari si al-aqid, orang yang berakad tadi, yang menyalahinya, menyalahi perbuatan tadi. cukup. Nah, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik, dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini terkait dengan masalah zakat, dan masih banyak beberapa pertanyaan yang belum kami sempat sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dalam dirinya ini sehingga kita beramal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yang dengan demikian kita akan mendapatkan pahala dari Allah sebagaimana Allah janjikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.